dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Kris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Yuli sebagai Cempaka, Idris Apandi sebagai Kaliman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Eyang Kaliman hadir untuk memberikan peringatan pada Anting Wulan dan Cempaka agar tidak melanjutkan pendakiannya ke atas puncak Wukir. Dengarlah, lereng Gunung Wukir sudah lebih dari cukup untuk bersembahyang dan memohon dan memuja Yang Agung. Tapi jika kalian tetap bersikeras untuk tetap naik, untukmu aku peringatkan Bulan dan juga kau Cempaka. Tinggallah di tempat ini dan biarkan Purbai dan Saka yang terus naik ke atas sana. Mengapa begitu, Kek? Tidak, saya akan tetap naik ke sana. Seandainya aku jelaskan, kalian tentu tetap tidak akan percaya. Dengarlah kata-kataku. Kelak setelah Saka dan Purbaya kembali, tentu kalian akan mengetahui sebabnya. Selamat tinggal. Aku akan tetap naik ke atas. Tapi kau harus mendengarkan kata-kata kakekmu itu, Ulan. Kak Ulan benar, Kek. Eyang Kaliman terlalu mengada-ada. Masakan kami berdua dilarang naik? Apakah ada kekecualian untuk wanita? Tidak, saya juga akan tetap naik. Betul, Cempaka. Marilah kita naik ke atas. Ayo, Kakang Saka. Tapi apa, Kakang? Apakah Kakang takut menghadapi rintangan di atas puncak sana? Baiklah, Wulan. Mari kita naik. Tapi tingkatkanlah kewaspadaanmu. Nah, begitu baru bagus. Ayo, Cempaka. Bungkus dirimu dengan hawa saktimu, Cempaka. Sakan hawa aneh akan semakin menghambat gerakan kita. Kuraya menyalurkan kekuatan saktinya ke seluruh tubuhnya yang kemudian diikuti oleh keempat raja itu, dan mereka kembali melanjutkan pendakiannya. Hati-hati, Cempaka. Iya, Kek. Awas, Kak Cempaka! Apakah kita hentikan saja perjalanan kita di sini? Jangan, kita lanjutkan. Aku masih sanggup. Hanya saja kakiku terasa berat. Bagaimana keadaan Cempaka, Kek? Aku masih sanggup, Bibi Ular. Ayo, teruskanlah. Marilah, kubimbing kau, Kak Cempaka. Thank you. Biarkan saja Raden Purbaya membimbing tangannya. Cekalan tangan Purbaya yang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kekar dan perkasa membuat Cempaka seakan-akan melayang-layang. Rasa hangat mengalir perlahan merasuki seluruh tubuhnya. Dan hal yang demikian juga dirasakan oleh Purbaya. Mereka terus naik, melangkah naik ke atas puncak Gunung Wukir. Belum lagi berkepanjangan kehangatan genggaman tangan Raden Purbaya, Cempaka tiba-tiba merasakan dadanya berdetak dan pandangannya seketika dirasakan berkunam-kunam. Suatu keanehan pada diri Cempaka. Iya, tapi mengapa aku harus menyingkir, Kek? Kakek benar, Raden. Lihatlah, itu pandangan matanya. Dia kelihatan demikian membencimu. Jangan dilayani. Cempaka berada dalam pengaruh hitam daerah ini. Runtuhkan jika kau salah. Cempaka yang dalam keadaan tidak sadarkan diri menyerang Raden Purbaya dengan membabi buta. Sementara itu Mamang Kuraya bersiap-siap melompat membantu Raden Purbaya untuk melumpuhkan Cempaka. Belum lagi ia bertindak, telah terdengar teriakan keras dari Raden Saka Palwakuna. Nanti pula, apa ada kau kilah? Kau bodoh kau! Kau bodoh kau laki-laki bodoh! Kau bodoh kau! Mulan, sadarlah! Kuasai dirimu! Mulan, ini aku kakangmu! Mulan! Salah peringatan dari Eyang Kalimah. Aku harus melumpuhkan Cempaka dulu. Mana yang Cempaka kini sudah mulai mengimbangi Purbaya. Karena itu sulit bagi anak itu untuk melumpuhkan Cempaka. Aku harus membantunya. Kak Cempaka, sadarlah kak. Ini aku, Purbaya. Oh, jagalah Cempaka untuk sementara. Aku akan melihat dan membantu Saka Palwaguna untuk melumpuhkan nanti mula. Iya, Kek. Kak Cempaka, sadarlah, Kak. Kuasai dirimu. Kau telah termakan oleh pengaruh gaib di tempat ini. Kak. Kak, Kak Cempaka. Ma, lepaskan aku. Laki-laki curang, licik. Hianat sepertimu harus kuberikan pelajaran. Ma, lepaskan aku. Kubunuh kau. Ma. Kak, apakah kau sedemikian lemahnya? Kak Cempaka, kak. Raden Purbaya berusaha untuk menyadarkan Cempaka. Bosan ia terus berusaha. Sementara itu Mamang Kuraya yang akan membantu Raden Saka Palwaguna termenung di pinggir arena pertempuran itu. Oh, luar biasa sekali kepandaian kedua anak muda itu. Saka mampu mengimbangi antingmu. Oh, luar biasa dan tidak pernah dapat kuduga. Ala sukma Saka Palwaguna menguasai ilmu langka itu. Oh, pastilah ilmu itu didapatkan dari Eyang Kaliman atau yang dahulu dikenal dengan nama Resi Sanata Dharma. Oh, tidak mudah bagiku untuk mengalahkan salah seorang dari anak muda itu. Apalagi Anting Wulan. Oh, Banyu Cakrabuananya luar biasa sekali. Oh, agaknya Saka mulai terdesak. Ia tidak lagi dapat menyimbangi kemampuan Anting Ulan. Ulan, sadarlah Ulan. Kau dapat membunuh aku dengan kebodohanmu itu. Ulan! Ulan, sadar Ulan. Memang sepatasnya lah kau mati. Ayolah Saka, bantu aku untuk melumpuhkan Anting Ulan. Dengan bantuan Mamang Kuraya, Raden Sakapalwaguna akhirnya dapat menekan Anting Ulan. Dan beberapa saat saja, gadis perkasa yang pernah mendapat gemblengan dari penguasa Laut Selatan terdesak. Dan akhirnya, sebuah pukulan dari Mamang Kuraya membuatnya terlempar. Cepat lumpuhkan segera, Saka. Ayo! Kalian kira akan mampu melumpuhkan aku? Awas! Jangan lengah, Saka! Ingatlah! Ulan saat ini berada dalam pengaruh setan. Kita harus melumpuhkannya segera. Jangan termakan oleh perasaanmu. Ayo. Raden Purbaya yang belum berhasil menyadarkan Cempaka menjadi semakin gelisah dengan keadaan kekasihnya. Dan tanpa ragu-ragu lagi, ia memeluk Cempaka erat-erat. Kak Cempaka! Mas, sadarlah! Kak Cempaka! Mas, sadar! Cempaka berusaha untuk melepaskan diri dari dekapan Raden Purbaya. Ia mengerang dalam dekapan Purbaya. Tapi kembali terjadi keanehan. Suara erangan Cempaka perlahan-lahan menghilang. Dan tiba-tiba dari tubuh kedua anak muda yang tengah berdekapan itu, keluar cahaya tipis yang berkilauan. Dan beberapa saat kemudian, cahaya itu menghilang kembali. Sudahlah, luka cempaka tadi dalam keadaan tak sadar. Lihatlah itu, kakak bersama teman Saka berhasil melumpuhkan bibi Wulan. Iya. Mari kita lihat. Sadar, Cempaka. Bagaimana itu kau lakukan, Purbaya? Saya juga tidak mengerti, Kek. Tiba-tiba saja Cempaka menjadi sadar kembali. Iya, Purbaya. Apa yang sudah kau lakukan pada Cempaka? Kau ingat-ingatlah. Aku ingin menolong adikku Wulan. Tapi saya benar-benar tidak mengerti, Paman Saka. Tiba-tiba saja Kak Cempaka sadar. Ya, tiba-tiba saja tanpa saya duga. Ya, begitulah, Paman. Bagaimana, Kek? Apa yang kini saya harus lakukan? Apakah Adik Wulan akan sadar dengan begitu saja? Aku juga tidak mengerti, Saka. Tapi apa, Kek? Apa yang harus saya perbuat dengan adik Wulan? Cobalah kau lakukan penyaluran tenaga saktimu. Lakukan melalui beberapa jalan darah di tengkuk dan kepalanya. Lakukan perlahan-lahan. Dan ingat, jangan sampai ada jalan darahnya yang terbuka kembali. Kita akan kerepotan mengurusnya nanti. Baiklah, saya akan mencobanya, Kek. Lakukanlah. Dan aku tidak akan menjanjikan hasilnya. Iya, saya mengerti, Ken. Lepaskan laki-laki bodoh! Ken, Adik Wulan tidak sadarkan diri. Ya, tidak apa. Coba kau teruskan salurkan tenaga saktimu. Tapi ingat, perlahan-lahan. Iya, Kek. Beda dengan bibi Wulan. Kemarilah, Purbaya. Duduklah di sini. Ada apa, Kek? Purbaya, ingat-ingatlah. Aku ingin kau mengingat kembali apa yang telah terjadi dengan diri Cempaka. Dan apa yang kau lakukan hingga Cempaka berhasil menjadi sadar kembali. Jawablah dengan jujur, Purbaya. Apa yang menyebabkan Cempaka sadar kembali? Jawablah. Jawabanmu sangat kubutuhkan untuk menolong Andi Wulan. Purbaya menjadi gelisah sesaat. Dipandangnya wajah Cempaka dan kemudian ia menunduk malu.